Satu sama lain sambil mengucapkan syir di majlisnya mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga sendiri dengan isnad yang sahih. Disebutkan oleh Jabir bin Samurah kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadzakaruna syi'a wa hadits al-jahiliyyah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sama lain saling menyebutkan syair dan perbincangan-perbincangan masa jahiliyah ini. Disebutkan Rasulullah SAW. Disebutkan balalin ha'un. Rasul tidak mencegah mereka, tidak melawan mereka. Warubama dapat sama ma'un. Bahkan seringkali Rasul itu tersenyum bersama dengan para sahabat. Jadi di majelis, tak ada menyebutkan syair. Terkadang cerita tentang masa lalu. Masa jahiliyah ini. Belum pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Rasul ada di tengah-tengah mereka dan beliau berlarang, bahkan beliau bersenyum bersama dengan mereka. Baik. Wadamu yatanasyaduna syi'ara fi majalisihim. Katanya Rasulullah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Mereka biasa di majlis mereka saling menyampaikan syi'ir. Wayaquruna amra jahiliyyatihim, dan mereka menyebutkan perkara-perkara jahiliyah mereka itu. Jangan lupa yang banyak kata-kata jahiliyah itu ketika disebutkan secara mutlak itu maknanya jahiliyah kafir. Jahiliyah sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali dari para sahabat yang mengalami masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Karena mereka menceritakan kondisi dahulu ketika masih kafir, ketika masih jahil, ketika masih jahiliyah. Ceritakan mereka. Terkadang mereka yang satu tertawa ketika itu. Ingat masa lalunya dulu. Pada waktu itu. Beberapa puluh hari berselang dengan mereka tersenyum mendengarkan perbincangan-perbincangan mereka. Tetapi kata beliau, faida urida ahadun minhum. Tetapi apabila salah seorang di antara mereka inginkan, dikehendaki, syai'un min amrillah, sesuatu dari urusan-urusan agama Allah. Ini kalau kita berbicara masalah din, bicara masalah agama, yarhamalik wa 'ainayhi. Maka putarlah bagian sisi kedua matanya seandainya muslim. Lepas tanda dia marah, tanda dia apa namanya menunjukkan emosinya untuk membela sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau majlis santai, menyampaikan syair, salam, kemudian menceritakan masa lalu mereka, santai. Tapi ketika mereka berbicara tentang agama, tatkala mereka membela agama Allah, tatkala mereka tersinggungan dengan hal-hal yang terkait dengan agama Allah Subhanahu wa Taala, menunjukkan hatinya, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan semangatnya, kegigihannya, dan marahnya dalam mereka membela agama Allah Subhanahu wa Taala. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini asal dihubungi Hasan oleh para ulama. Isnad itu Hasan. Barakallahu fiik. Riwayat ini pernah dimaksudkan Allah. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Babul Kibar. Dalam Babul Kibar. Untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimanakah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam hal ketawabuan mereka. Jadi adalah para sahabat yang mulia itu bukan orang yang takabur, bukan orang yang tinggi hati, tapi orang yang tawabu, yang rendah hati, super orangnya, tidak menahan diri orang lain, tidak menunjukkan kelemahan dalam beribadah, tetapi semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Di majlisnya biasa mereka berlakar, biasa mereka bersikap gurau, biasa mereka menyalakan syair, cerita malu dan kerawatannya, tersenyum, santai. Tapi ketika urusan urusan agama terkait dengan urusan iman, terkait dengan tawaf, prinsip, teguh mereka, tegas mereka, malah karena Allah Subhanahu wa Taala. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tentu ketawaan mereka, mereka sangat jauh dari sikap at-takabbur. Mereka sangat jauh dari sikap al-usuf sanjaya. Pada lapan yang pertama, ketika menceritakan ibadah yang para sahabat, itu membaca konsumsi. Orang-orang tidak para konsumsi, setelah mereka beribadah, itu menampilkan seakan-akan mereka orang yang mati. Kok kesusut? Sok lebih, sok panah, sok lemah, sok susah. Kira-kira sok ya, dikarenakan niatnya tidak ikhlas. Padahal mungkin musik beneran, dikarenakan saya beribadah ya. Tapi dikarenakan sok, dikarenakan kurang ikhlas. Mereka niatnya untuk merujukan, kamilah adil masyarakat. Kamilah adil, kamilah jadi orang yang suruh. Sehingga sok panah. Ini bukan-bukan alim sok, maksudnya tenaga dunia sehingga seakan-akan semua waktu mereka terlalu menghabiskan waktu untuk ibadah, untuk yang mulai, untuk berdoa, untuk berdiri, untuk berdoa paginya, sampai lelah mereka berdoa dan segala macamnya sehingga lebih seluruh sampai lebih padanya rabinya semangat ada konsumsi itu semuanya sok para pekerja ini. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala al-Muslimin barakallahu itu orang yang paling semangat dalam kalimat, orang yang paling semangat dalam dia mulai, orang yang paling semangat dalam tasbih Al-Quran, orang yang paling semangat di dalam tasbihullah, doa, puasa, dan semua amal kebajikan. Yang paling semangat para sahabat radhiyallahu ta'ala al-Muslimin berarti tidak menunjukkan sikap sok lebih sok terbesar, bukan. Dan dalam maksudnya nampak mereka ini dalam perbincangan dengan mereka Rasulullah. Dan di antara ciri khasnya apa dia? Mereka betul-betul sangat kuat pembelaannya terhadap agama Allah Subhanahu wa Taala. Itu bentuk ketawaan dan sangat jauh dari sikap keujuban, sikap kamar kiri atau sikap takabur atau sikap tinggi hati dan yang terusannya. Nah, sini dibawakan di sini untuk kita susun. Untuk kita contoh bahasa. Nah, di yang berikutnya. Allah Ta'ala hadatana Muhammad ibn Musanna Abu Musa al-Amin. Allah hadatana Abdul Wahhab. Abdul Wahhab na'udul Masyid al-Kafafi. Allah hadatana Hisham al-Muhammad. Hisham yang berbeda dari Muhammad bin Hisham bin Hassan. Dari Muhammad bin Muhammad bin Sirin. Salah seorang imam besar dari kalangan tadi Muhammad bin Sirin lah imam Allah. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Anabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah dia berkata, Anna rasulan atan nabiya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syamila. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini orang yang tampan, jenis tampan. Ada yang mengatakan namanya Malik Abrahawi, ada yang mengatakan namanya Syam'i, ada yang mengatakan namanya Rabi'ah bin Amr, ada yang menyebut dia adalah Hakim Jabal, ada yang menyebut dia adalah Abdullah bin Auf. Wallahu a'lam. Amin. Seorang laki-laki dari sahabat Rasul, orang yang tampan, datang menemui Rasulullah SAW. Apa dia bertanya? Dia mengatakan, "Kunti fa'ilaikal jamal." Ya Rasulullah, aku dibikin cinta dengan keindahan. Saya itu laki-laki yang suka keindahan, suka jamal, baik secara kalau kan kalau Khulhat itu fisik, khulhat itu perangai. Saya laki-laki yang paling suka keindahan. Indah akhlak saya suka, perangai bagus saya suka, indah fisik juga saya suka. Senang penampilan yang bersih, yang rapi, yang rapat, yang rapi, yang bagus. Wa'u'itu ma'asarah, dan aku diberi anugerah sesuatu yang kau lihat sendiri ya Rasulullah. Saya tampan, saya tampan. Laki-laki yang tampan, laki-laki yang bersih, laki-laki yang rapi, saya suka keindahan, suka kerapian. Hatta ma'u'idhu ayyakumani ahadu. Hatta sampai bertingkat ma'u'idhu, aku tidak suka ayyakumani ahadu. Ada seorang lain yang melampaui aku dalam hati. Makanya saya ingin saya sama satu dalam hati perhatian, dalam hati tampanan tadi. Di hati saya sedikit. Saya yang paling luangkan, paling tampan, paling rapi, paling bersih, paling negi, paling bagus namanya bajunya, paling bagus kandangnya, dan segala lainnya. Saya seperti itu ya Allah. Jika dia kanan diizinkan dengan sebuah keindahan. Imafal mungkin dia mengatakan hisyirah inahli. Dan aku dengan seorang pun yang melalui aku terkait dengan tari tanggal hisyirah inahli, tari tanggal. So imafal, atau dia mengatakan di syak si ahmar, atau dia mengatakan dia tidak mau dilalui oleh seorang pun terkait dengan syak si ahmar. Itu juga nama lain, nama lain dari tari tanggal yang berwarna merah. Pertanyaannya adalah al-kibrudan, ya Allah, apakah perasaan saya seperti itu dikatakan sebagai kesombongan? Al-kibrudan, apakah kesombongan seperti itu? Qala, beliau menjawab, la, itu bukan kesombongan. Kalau semata-mata suka tidak, bukan kesombongan. Semata-mata suka sebagai laki-laki yang tampan, bukan kesombongan. Semata suka yang berdua sama, bukan kesombongan. Sama yang sama, bukan kesombongan. Kepingin yang paling laki, bukan kesombongan. Walaupun tetapi yang namanya sombong ialah man darar al-haqqa wa ghamaqanah. Tapi yang namanya sombong ialah seseorang yang menolak Allah, menolak benar, walaupun dia merendahkan orang lain. Dia namanya al-jibr. Wahai al-islam sahih. Ini sanadnya sahih berarti wawah. Wow, ini sudah disebutkan dalam beberapa yang lain. Rasul mengatakan al-jibr berubah al-haq walaupun yang namanya sombong ialah menolak al-haq dan melecehkan orang lain. Kalau semata-mata itu berbeda, tidak masalah. Tetapi katakanlah engkau sunnah menjadi orang tampan. Betul lewat dengan orang yang lelek, lakukan merendahkan dia. Lewat atau ada orang di depan dia kabel, kabel ini ireng rambutnya bisnis pesek segala macam je, lalu dah di menusuk rokok kabel. Berjalan mana ini yang dikatakan alkitab sombong. Apa kecintaan dia dengan keindahan dan kesabaran segala macamnya itu membuat dia menolak Allah. Itu berapa? Okey. Halo. Ini patokan dan tolakur al-kibur, rasa sombong yang dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kepada kita Allah bersama saya yang lain. Islam itu mencintai dan menyukai keindahan, kebersihan, kerapian, ketampanan dalam berpenampilan. Seperti di sini, ketika sahabat tersebut menyampaikan keinginan dia, menceritakan tentang bagaimana yang dia sukai, Rasul tidak mengingkari. Bahkan bukan dalam berita lain Rasul mengatakan inna allaha jamil yuhibbul jamal, Allah Zat yang Maha Indah dan mencintai keindahan. Maka Islam sangat menganjurkan perapian dalam penampilan, keindahan dalam penampilan. Paham? Kata rapi, indah, bersih, wangi, suci juga diinginkan oleh Islam terkait dengan penampilan para penduduknya. Dan ingat itu semua harus dari penulisan. Bukan dengan kata-kata penyakit kita, tapi dengan kata-kata. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang kebanyakan kaum muslimin awal mereka memandang lesiah seperti ini kurang nafsu. Siapa ya? Mereka orang muslim. Ah, macam seperti itu kok apa? Tak kira. Jadi macam itu. Memandang kurang indah, kurang nafsu. Siapa ya? Kalau ada kan? Ini tentang syarat kewajiban agama memelihara jiwa. Sebagai mereka menyatakan pakaian yang dia pakai cuma kalau boleh panas, kalau boleh panas, kare ini boleh cuma satu angkat selangkangan kaki belak ini, kaki itu turun ekor kaki pakai sepatu dan itu. Saya mengatakan tidak, dikatakan itu sudah tetap berusaha. Siap perhatian, keindahan, ketampanan, kebersihan yang kalau masih melewat, itu harus dengan ketentuan syarat mereka, bukan dengan pandangan masing-masing orang. Pada yang lain saya kita ambil, ini yang paling jelas, menampilkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur itu diperbolehkan, bukan kesombongan. Tentu menampilkan nikmat tadi, pakaiannya bagus. Tampilannya bagus. Rapi, wangi, bersih. Itu kan menampilkan kenikmatan Allah kepada diri. Jadi dia mampu beli baju baru, mampu beli sandal baru, mampu beli minyak wangi dan segala macamnya. Itu kan nikmat. Dia mampirkan rapi penampilannya, wangi aromanya, bersih orangnya. Itu semua dalam rangka syukur nikmat. Ada yang dulu itu adalah yang paling riwayat ini. Bukan dalam rangka sabar, bukan dalam rangka berbangga-bangga, bukan dalam rangka bersombong-sombong, tapi dalam rangka untuk syukur nikmat. Jika menampilkan nikmatnya Allah dengan tindakan boleh, menceritakan nikmat Allah dengan ucapan pun juga diperbolehkan. Tindakan dengan riwayat, ucapan dengan ayat. Wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Ada dengan nikmat Allah kamu maka ceritakan. Menceritakan dengan Allah SWT kepada orang lain. Alhamdulillah dari ketika kesehatan. Alhamdulillah saya mampu beli baju. Alhamdulillah terus. Saya cerita semua yang ada. Terlalu alhamdulillah. Untuk yang berbaca dan berbaca. Untuk syukur nikmat itu diperbolehkan. Bukan dalam rangka kesombongan. Bukan dalam rangka untuk bangga. Diucapkan boleh. Itu juga dengan penampilan juga boleh. Asalkan ingat, asalkan tidak ada unsur al-fakr, kebanggaan atau al-musuh tanda ini para Allah. Satu lagi ya, terus saya sekarang masalah kita wa qala rahimahullah ta'ala حدثنا محمد بن سلام عن كندي البخاري قال أخبرنا عبد الله بن مبارك إمام أمير المؤمنين الحديث Muhammad bin Adlan an Amr bin Shu'aib an Abi Anjati. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Bapaknya namanya Shu'aib bin Muhammad. Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. An Jaddihi, dari kakeknya, namanya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasulullah. Itu yang benar menurut ibu ulama dan yang merupakan silsilah hasanah, silsilah hasanah yang hasan, yang dihasankan sendiri oleh para ulama. Anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam yang bersabda, يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُحُفِ الرِّجَالِ. Akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat الْمُتَكَبِّرُونَ, orang-orang yang takabur, yang sombong, أَمْثَالَ الذَّرِّ, mereka diumpamakan seperti zarr, dari kehidupan seperti semut kecil yang merah, semut merah yang kecil. Kini semua berbeda, tapi bentuknya cukup laki-laki. Jadi wajah mereka itu wajah laki-laki, tapi bodi mereka semut, semutnya kecil. Dikatakan semut yang kecil dikatakan tidak terlihat, lalu terinjak-injak di dalam orang lain yang peduli. Sombong, hafir, kecil, rendah. Orang-orang yang sombong di dunia kiamat akan dibangkitkan seperti semut merah kecil dalam bentuk manusia. Kata Roma, wajahnya wajah manusia, badannya badan semut kecil, rendah, hina. Yasyahul dzullu min kulli makan, mereka diliputi oleh kerendahan dari semua tempat, semua. Maknanya Abul Mahsyar, orang-orang yang ada di barang rasa ketika ini merendahkan mereka, menginjak-injak mereka, tidak memulia mereka, betul-betul mereka di puncak kerendahan keinginan. Kita nak kenal Mahsyar Yudhakuna ilala sijin min jahannam, mereka diseret menuju ke penjara jahannam. Yudhakulani, penjara jahannam yang disebut dengan nama bulan, penjara bulan. Ta'ruhum narul anyar, mereka diliputi oleh api yang menyala-nyala. Nar, api, anyar, itu api yang banyak. Jadi api yang bergelombang sangat banyak, itu meliputi mereka, membakar mereka. وَيُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ, dan mereka diberi minum dari nanahnya ahli neraka yang bernama Sinatul Khabal, yang bernama Sinatul Khabal, nanah Sinatul Khabal yang betul-betul sangat buruk, yang sangat jijik, yang bisa mempengaruhi akal dan pemikiran mereka. Allah SWT. Ini hadir yang hasilkan oleh para ulama. Di sini Nabi Muhammad SAW sangat tegas sekali mengancam orang-orang mutakabbir, hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang bersikap sombong selama di dunia. Ada mutakabbir, jangan lupa orang-orang yang menolak Allah dan orang-orang yang merendahkan umat manusia. Ancaman ini para ulama itu menunjukkan kepada kita kesombongan itu merupakan dosa. Arti ancam dengan neraka, diancam dengan neraka. Juga ancaman neraka ini sesuai dengan perbuatan. Namanya al-jazaa'u min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung jenis amalan. Tatkala mereka merasa tinggi di dunia, mereka besar di dunia, dihukum dengan kehinaan di akhirat, kerendahan di akhirat. Kecil, kecil, hina, hina, diinjak-injak pada sebuah masyarakat. tidak ada yang seperti itu teman-teman. Sebab dunia sombong, di akhirat hina rendah. Itu namanya al-jazau min jinsil amal. Yang namanya barakat terbentuk sesuai dengan ini, amalannya. Allahu musta'an. Dan ada sisi ancam yang barakat jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang mendapatkan ancaman-ancaman tersebut. Setelah orang-orang yang sombong, para politikus itu bertingkat-tingkat. Ada yang terkafir kafir, ada yang terkafir muktadir, ada yang terkafir hafsi. Ada orang yang sombong dan dia kafir itu sesuai dengan kesombongannya. Ada orang yang sombong dan dia muktadir, dan dia orang yang menyimpang dengan kesombongannya. Ada orang yang terkafir yang sombong dan dia jatuh dalam tidak ada dosa besar. Yang kafir di neraka selama-lamanya, yang ahli'a atau yang bermaksiat itu tahta maksiat tergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah menghendaki maka dia ada bagaimana ancaman dalam dunia ini, dan bila Allah menghendaki dimaafkan dosa-dosa mereka. Bagi mereka yang sombong dari seluruh kafir, maka ketika mereka tidak ada perkara semacam ini, mereka tidak terkam abadi dalam neraka selama-lamanya. Mereka nanti akan di keluarkan dari neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Selagi kita bergabung tauhid, selagi kita bergabung iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sombong dan kafir yang sombongnya, maka dia di neraka jahannam mendapatkan ancaman seperti khalidan fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya dikarenakan kekufuran yang ada kata mereka. Wallahu ta'ala alam islam. Nah, ini beberapa riwayat yang bisa disampaikan terkait dengan sesi kita pada sore hari ini. Ada waktu? Jam berapa warga? Kurang lebih. Tanya apakah menghina ahli bid'ah termasuk sombong? Begitu juga dengan cara merendahkan diri terhadap ahli bid'ah. Merendahkan ahli bid'ah, kalau seseorang itu sudah dinyatakan sebagai ahli bid'ah, diklaim sebagai mubtadi', diklaim sebagai orang ini. Dan yang berhak untuk mengklaimnya ialah para ulama dengan sembarang orang. Maka di antara prinsip ahli sunnah yang dipakai oleh seluruh para ulama tidak cuma sekarang ialah merendahkan ahli bid'ah, merendahkan ahli bid'ah. Itu termasuk prinsipnya ahli sunnah. Ia bukan termasuk kesombongan itu, tapi dalam rangka untuk menerapkan prinsip. Jika kita berkata-kata dan berkata kesempatan dari kemudian, ingat kalau orang itu sudah diklaim sebagai ahli bid'ah, diklaim sebagai dan yang mengklaimnya para ulama dan para ulama itu pun melihat kondisi kita katakan masyarakat para ulama itu pun baru cuma merendahkan mereka dengan cara tidak menghadiri majelis mereka, tidak mendengarkan ceramah-ceramah mereka, tidak membaca buku-buku mereka, tidak menolakkan jenazah mereka, tidak menjenguk mereka tidak pagi, dan berbagai macam cara-cara yang akan ketemu mereka dan mengucapkan salam ketika salam tidak dijawab. Itu adalah upaya merendahkan ahli bid'ah. Itu merupakan sumber pun ahli bid'ah dan prinsip salam. Bukan termasuk kesombongan. Itu mereka untuk menyadarkan mereka dalam rangka untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Iya, mana gampang? tidak ada perang. Di sana yang ada demonstrasi pro dan kontra pemerintah. Yang sedang perang itu dilihat dengan selain Indonesia menyatukan dunia terhadap kaum Syiah dan Syiah. Bagaimana sikap kita terhadap persoalan untuk menghancurkan kaum Syiah di sana? Soal apa yang kita perlu pengadilan yang maksud? Pengadilan yang maksud? Atau segala soal? Yang sedang belajar dan diperbincangkan ialah terkait dengan kulit Nazila. Terkait dengan kulit Nazila, apakah disyariatkan bagi kaum muslimin terus seperti ini melakukan tindakan kulit Nazila? Mendoakan kebaikan untuk teman-teman di sana dan mendoakan kehinaan untuk kaum Syiah yang menyerang mereka. Barusan kasih menjelang akal saya MS, adik saya yang dimaafkan, kelembarnya Syekh Muhammad Al-Imam. Saya menanyakan bagaimana, apakah sudah ada fatwa sekarang orang saya terkait dengan kehidupan dia tentang kasus kemas. Dia pada sampaikan bahwasannya penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Imam tapi bahwa Allah Ta'ala kunut Nabi dari dua sekolah itu ialah kunut yang dilakukan oleh Nabi dikatakan dengan itu kunut Nabi itu doa yang dipanjatkan kaum muslimin untuk kehancuran orang-orang kafir untuk kehancuran orang-orang kafir sementara yang terjadi antara muslimin yang terjadi antara muslimin Syiah jenis muslim dan kafir muslim. Sehingga kasusnya ini sama seperti pengepungan pada masa Khalifah Utsman. Ketika pengepung oleh kaum Khawarij. Maka beliau mengatakan al-aula yang lebih tepat tidak melaksanakan kunut nazilah. Tapi kita bersabar berdoa kepada Allah kepada kaum Allah kita beribadi kepada kunut nazilah untuk keselamatan teman-teman kita. Assalamualaikum, usaha dan beliau tidak mengingkari. Karena beliau tidak mengingkari ketika ada pihak-pihak yang sudah melaksanakan kunut nazilah. Tapi yang cepat sesuai dengan petunjuk Nabi, kunut nazilah hanya diserahkan untuk orang-orang kafir. Terima sehingga beliau menyamakan kasus yang ada ini seperti Khalifah Utsman yang dikepung oleh kaum Khawarij. Ini markas yang saya mobil di hukum oleh kaum Syiah hingga itu akan mereka pada waktu-waktu yang mempunyai dan selama nantinya untuk kebaikan-kebaikan teman-teman kita yang ada di sana Allah selamatkan mereka dan Allah jaga bagi mereka selamatkan dari hukuman-hukuman Syiah dan semoga Allah memiliki gagal perjalanan Syiahnya kaum Syiah dari dia yang ada di sana. Informasi yang sudah saya dapatkan dari saya hari ini bahwa saya Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam dan juga yang lainnya mengadakan istimak kumpul di Makbar di markasnya Syekh Al-Imam membicarakan masalah ini kemudian mereka bersama-sama akan menuju ke pimpinan Republik Yaman meminta supaya pengumuman Syiah di Indonesia langsung ke mereka langsung dia pemerintah Yaman meminta supaya pengumuman yang Syiah yang dilakukan sekarang di Indonesia yang menggunakan tangan pemerintah secara kuat mudah-mudahan semuanya baik. Syiah itu bermacam-macam. Syekh-syekhnya itu bertingkat-tingkat. Syial Zaid dia paling ringan. Syial Zaid dia itu yang menyebabkan diri pada Zaid bin Ali. Secara fikihnya mereka sangat. Mereka punya malu sendiri menyebabkan Hajjawiyah. Pada membacakan berusaha, Al-Quran sering menukil pendapatnya Hajjawiyah. Hajjawiyah, Hajjawiyah. Itu berikutnya Al-Hajji. Al-Hajji itu tokoh mereka ketika dulu zaman mati dalam kerajaan Syiah. Al-Hajji itu sudah meninggal, kuburannya ada di sorga. Dan masjid desa, sorga kecamatan. Belum ke desa masih aman. Kalau mau ke pasar, ke sorga, pada sorga, itu mesti melewati masjid dari Al-Hajji. Bisa kuburannya Al-Hajji orang ini. Namanya Yahya, Imam Yahya Al-Hajji. Itu tidak ada yang menakutkan mereka. Tidak ada mu'ah dengan mereka. Tidak ada. Yang ada hanya ada Hayu'ala Hayu'ala. Baru dia memang Syiah ya Syiah. Bagaimana pun juga dia memang Syiah ya Syiah. Tak dulu ada yang ekstrim, ada yang biasa ya. Kalau Syiah ya tak dulu. Kenapa dia dalam gerakan mereka ini, dalam gerakan mereka ini banyak pihak yang menyatakan dicukup sepenuhnya oleh Syiah Iran. Yang Iran itu berapa pak? Berapa pak? Berapa pak? Gitu ya? Nah, berapa pak? Dari penyataannya Syekhul Imam, kita sudah mengatakan umat ini sudah antar muslim. Jadi mereka menyimpang. Menyimpang. Kalau yang teman-teman yang lainnya sampai sekarang informasinya tidak ada. Asam ayam ya. Terutama si Asam itu lah. Asam ayam. Asam ayam. Tidak ada masalah ya. Dulu cuma tak ada dari beberapa yang terbunuh. Setelah itu jangan ada lagi KL. Reda si Asam. Asam ayam menarik. Itu baik. Yang apa dari putranya gini nih. Tidak ada masalah ya. Tapi masih ada orang-orang yang gini. Dimu-dimu jangan ada lagi. Ayo. Di makbar sendiri aman. Saya tanya sama adik saya aman. Di makbar itu aman. Di luar mahal kacau saya timur segala macam. Oh jadi segala macam. Ini yang sekarang ini saya masih apa namanya. Nah, tapi diminta mendoakan mereka supaya mereka diberi keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun sering menyakiti tapi ya saudara ke saudara ya kan ya. Harus menunjukkan sikap infak, sikap akhir, sikap rahmat kepada saudara kita walaupun ada hal yang tidak sepakat dengan mereka. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ada waktu yang lain ya? Ada waktu yang lain. Dia menyebabkan mungkin tampilan beberapa nasihat dari bagian saya yang sempat kita sumpahi sewaktu kita haji kemarin. Kita berkunjung ke kebunan di rumahnya Syekh Muhammad bin Abdul yang dulu pernah berdiri sama Syekh Abdullah dari ilmu Imam dan kemarin. Nah, memberikan nasihat dan kita minta memberikan tausiah kepada kita sekarang. Sebenarnya tausiahnya tiada rekomendasikan kalau kalian yang sangat mendasar yang sangat penting harus dilakukan oleh kita semua yang sudah di secara khusus di antara yang dalam ikhlas ikhlas sunni barakallahu sangat penting memperhatikan yang namanya ikhlas sunninya kemudian taqwallah mendekatkan ketakwaan kepada Allah kepada Allah kemudian yang ketiga al-ijtihad itu sungguh-sungguh dalam tolak kecil dalam ini bayi Allah kepada Allah Ta'ala al-muhafal al-waqad dan berusaha menjaga untuk yang punya waktu ini bahkan sebaiknya untuk mendapatkan kaitan mereka ini baru itu secara global nasihat yang beliau sampaikan kepada kita dan secara tambahan Nah, saya juga terus terpenuh dengan syekh Omer dan syekh ini. Alhamdulillah, pada kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz kita yang sama-sama dari kita itu. Rata-rata semuanya berbincang tentang masalah manhaj. Saya minta beliau untuk kembali ke Indonesia dan beliau berusaha semaksimal mungkin untuk menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa ke Indonesia. Kemarin berkajar ke Indonesia itu pada waktu syafaat, karena misalnya faktor yang beliau tertahan di kedutaan Inggris. Itu baru keluar beberapa hari sebelum kita main ke rumah dia kemarin. Berhijjah ya. Atau masih bisa berupa mau main ke rumahnya beliau. Beliau beberapa hari sebelumnya baru nyampe paspornya. Sehingga semua itu gagal semua. Indonesia gagal semua kemasukan. Kita juga ketemu dengan Syabat Bukhari. Jika ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang disampaikan oleh Sekarang Sertifikat terekam dengan baik, itu sudah terkait dengan hal-hal yang seputar fitnah-fitnah yang ada, khususnya yang sama lebih banyak hal itu terutama terkait dengan membahas pembahasan tentang menukil seorang sunnah yang menukil ucapan atau dari buku-bukunya Al-Qur'an dan ucapan yang ada tidak benar. Terangkan oleh Syekhul Bukhari, baikkan tadi dia menyebutkan bahwasanya orang yang berupaya mencari al-haq pasti akan menjumpainya. Seseorang yang ingin mencari al-haq pasti akan dia dapati dalam al-haq sunnah dan pemahaman selalu. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia cari, ada dalam al-haq sunnah dan dalam selalu. Sehingga tidak perlu untuk menukil kalamnya semangat akwal di Indonesia. Karena kita menukil ucapan dan semangat akwal yang tidak yang kita anggap benar, itu fungsinya atau tujuannya dalam rangka untuk tepi membungkam mulutnya para pengikut berikut yang kita. Wa mizadu kawli ta'ala ala beliau, wa syahidu syahidun min ahliha. Saksi langsung dari tokoh-tokoh mereka sendiri. Kita mengatakan, ini kalau kamu mengatakan ini kalau mengatakan ini. Karena kamu membuka mulutnya, aku akan buat itu. Rekam juga, ada polnya, semuanya ada di hati saya ini. Kecil dari Alhamdulillah bermasalah. Tidak ada kewajiban. Nah, saya betul ketika di Mekah, bertemu dengan Syekh Fatih bin Hadi yang berkali. Kita keluar ke arah orang majlis pada sampai dengan Isya itu beliau isi pembahasan terkait dengan masalah tidak bertanya langsung duduk langsung beliau berceramah terkait dengan manasul haji terkait dengan manasul haji ketika akan dikatakan rumah beliau sekitar tanggal 2 atau 3 atau 4 Zulhijjah sebelum melaksanakan manasul haji kita beliau memanfaatkan untuk memberikan kemarahan kepada kita tentang haji. Yang disampaikan ketika itu mengenai kita mengenai kepada Allah meluangkan waktu untuk beribadah dengan puasa kita beribadah dan segala macamnya pada nama Allah itu. Sehingga praktis di masjid itu dan di masjid yang lainnya tidak ada pembahasan yang lebih mengkhusus terkait dengan kita yang sedang berkembang. Hanya beberapa poin saja yang dibicarakan dan sudah direkam dan sudah tidak mungkin sampaikan di majlis umum seperti kita lakukan aku sekarang dan beberapa majlis yaitu memang konsumsi khusus para ustaz perubahan khusus para para ustaz yang tidak mungkin sampaikan di ruang umum wallah ustaz itu mungkin hanya untuk sampaikan sebagai oleh-oleh kemarin misalnya di Alhamdulillah Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.